Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah, yang mana ayat ini nanti adalah membantah tuduhan orang-orang Yahud yang mereka nisbahkan bahwasanya ilmu sihir itu munculnya dari Nabi Sulaiman. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itulah pertama kali mengajarkan ilmu sihir katanya. Padahal tidak demikian. Dan dua malaikat itu pun yang turun di sebuah negeri, itu Babil, daerah Irak sana ya. Nah, barakallahu fikum, itu pun tujuannya bukan agar orang-orang belajar sihir, tapi menguji. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami ini fitnah, itu ujian, menguji kalian, maka jangan kalian kufur. Berarti maklumnya kalau kalian belajar sihir, kafir. Maksudnya ya? Jadi para malaikat tersebut ketika datang kemudian nambar kalau fikum mengajari ilmu sihir, itu tujuannya bukan agar mereka belajar. Memperingatkan bahwasanya itu kekufuran gitu loh. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah fitnah, ujian untuk kalian, jangan kalian kufur. Ini termasuk dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasannya tidak ada tukang sihir satupun yang dia itu tidak kafir. Karena ritual sihir itu mesti akan melalui beberapa tahapan. Di antaranya walaupun terkadang membacakan atau melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, namun ada di sana yang dihinakan, terkadang menulis na'amar qalafikum ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kamar mandi dengan darah haid. Ada. Kemudian Al-Quran diinjak-injak, ada ritual-ritual yang masuk dalam kekufuran itu banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, sehingga nah, barakallahu fikum, ini termasuk dalil yang dipakai para ulama bahwasanya tukang sihir itu kafir, hukumannya adalah dibunuh. Namun siapa yang membunuh itu tentunya kembali kepada amir, pemimpin atau pemerintah yang mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, di negara kita tidak ditegakkan syariat Islam dalam artian Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga itu urusan mereka. Kalau seandainya mereka paham dan tahu tentang bahaya ilmu sihir, misalnya mereka akan menangkap dan akan memasukkan mereka dalam penjara, itu aslinya seperti itu. Na'am. Kita lihat sini. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Kita lihat sini. واتبعوا, dan mereka orang-orang Yahud mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Nah, barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum, kepada tukang sihir atau para tukang sihir, ala mulki Sulaiman, terhadap kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan yang paling besar. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kerajaan yang sehebat dan seluas atau sebesar kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya beliau diberikan apa? Na'am barakallahu fikum, kemampuan untuk menundukkan awan, hewan, binatang, semuanya tunduk, bahkan jin itu juga tunduk di bawah apa? Kekuasaan beliau tersebut. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Burung hut-hut ada, bisa dia ada bicara. Nah, barakallahu fikum, dan tunduk dengan perintah Nabi Sulaiman. Waktu itu kisahnya yang sering kita dengar, yaitu adanya Malakatus Sabah, Ratu Sabah waktu itu. Adapun penamaan Bilqis itu alal masyhur, yang masyhur yang ma'ruf Bilqis, namun yang sahih tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan namanya Bilqis. Itu kisahnya sumbernya Israiliyah, yang bersumber dari Bani Israel, itu yang nukilkan para ulama bahwasannya penamaan Bilqis itu masyhur, yang masyhur Bilqis. Cuman apakah sahih atau tidak, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan namanya seperti itu. Cuman disebutkan Ratu Sabah gitu aja. Dan peninggalannya masih ada di Yaman sana ya, di daerah Maghrib. Nah, di daerah Maghrib sana ada sebuah kota Maghrib itu peninggalan Ratu Sabah itu masih ada bekas-bekasnya itu, paham ya? Wallahualam apakah itu sahih atau tidak tertulis di situ sejarahnya itu. Nah, barakallahu fikum. Di daerah Maghrib Yaman sana. Ya, nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa ma kafara Sulaiman, akan tetapi Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakin asyayatin kafaru, akan tetapi para syaitan itulah yang mereka kufur, yang mereka kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajari manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di sebuah kota Babil, yaitu di daerah di negara Irak. Nah, barakallahu fikum, dua malaikat itu siapa? Harut wa Marut, dua malaikat ini. Wa man yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan tidaklah dua malaikat tersebut mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun, melainkan keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini sekedar ujian menguji kalian, jangan kalian kufur, gitu loh. Berarti kalau kalian belajar ilmu sihir, kafir. Paham ya, jadi para malaikat ini pun sendiri apa, ketika mau mengajarkan kepada seorang sudah memperingatkan gitu terlebih dahulu, ini ujian ini, kalian jangan kufur, gitu loh. Bukan semata-mata mengajari ilmu sihir ya. Nah, orang-orang Yahud mengatakan, oh itu malaikat itu mengajarkan ilmu sihir. Itu dalilkan hal ini. Tapi enggak benar ya. Tidak melihat lafaz innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah fitnah, ujian, fala takfur. Jangan kamu kufur, gitu loh. Berarti maksudnya kalau kalian belajar kufur, gitu loh. Nah, kita lihat sini. Fa yata'allamuna minhuma, kemudian mereka mempelajari ilmu sihir dari keduanya. Ma yufarriquna bihi, perkara yang bisa memisahkan yang mereka bercerai-berai dengan ilmu sihir tersebut, bainal mar'i wa zawjih, yaitu antara suami dan istrinya. Ilmu sihir berbahaya sekali, barakallahu fikum. Nah, karena ilmu sihir itu ya, barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, nah, barakallahu fikum, man atakahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi perdukunan atau tukang dukun atau dukun itu sendiri atau sihir, tukang sihir, barakallahu fikum, kemudian membenarkan apa yang mereka ucapkan, sungguh dia telah mendustakan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Al-Qur'an. Hati-hati, barakallahu fikum. Ilmu sihir ini juga ada taksir, ada pengaruhnya. Jadi walaupun mau tidak mau, walaupun itu ilmu kekufuran, tapi ada pengaruhnya. Terkadang orang disihir itu semula suami sama istri cinta senang, paham ya? Berkumpul bareng, tapi tiba-tiba bisa apa? Langsung terpecah itu. Paham ya? Suami mencaci maki istri, istri tidak senang dengan suami, terjadi seperti itu. Ya, itu diantaranya barakallahu fikum, ketika imannya merasa atau ketika imannya lemah. Barakallahu fikum, itu diantaranya. Nah, bagaimana tidak, barakallahu fikum wa hafizakumullah, kita manusia biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika disihir oleh salah seorang Yahud, orang Yahud juga kurang ajarnya kepada yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdalun nas, manusia yang paling abdal, dan beliau bahkan bisa dikatakan abdal seluruh para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap masih kena sihir, bayangkan. Nah, kita orang biasa, yang kita ini sekarang berada di zaman yang paling dalam artian dikatakan akhir daripada mereka. Dalam artian apa? Zaman-zaman belakangan itu loh. Itu justru lebih memungkinkan lagi untuk kena. Oleh karena itu sering kita, nah, barakallahu fikum, nah, menjadikan tameng dengan zikir adkar, adkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Banyak sekali zikir-zikir tersebut, barakallahu fikum. Karena biasanya kalau diiringin dengan zikir tersebut, seseorang yang semula gundah gulana, keluh kesah, nah, pikirannya banyak, misalnya karena banyak berzikir, hati akan menang. Dan itu merupakan apa? Merupakan sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Coba kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Kita banyak berzikir, zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur juga zikir, setelah sholat juga zikir, bayangkan ketenangan itu ada pada orang-orang yang bisa meresapi makna zikir itu sendiri. Nah, barakallahu fikum, karena zikir itu kuncinya apa? Keberuntungan. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya, nah, agar kalian menjadi insan yang beruntung. bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Dan zikir itu sendiri barakallahu fikum hafizakumullah adalah sumber agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingat kepada kita. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat syariat Allah Subhanahu wa taala, ingat ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan Allah taala akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Zikirlah kalian kepadaku. Adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Ini sebab daripada apa? Sebab daripada nan pengaruh sihir bisa memisahkan antara suami istri. Nah, siapa itu orang Yahudi yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang tersebut? Siapa oknum yang berani mensihir Rasulullah? Siapa ini? Siapa? Manusia bukan? Manusia. Siapa namanya? Ada yang ingat? Ashfauzan? Pernah ingat? Belum. Pernah ingat. Namanya adalah siapa? Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Paham ya? Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Nah, barakallahu fikum, itu juga silsilah yang mencetuskan pemahaman Jahmiyah, munculnya dari situ juga. Mulai dari Jahm Sofwan, mengambil ilmu dari Ja'd bin Dirham, mengambil ilmu dari Bayan bin Sam'an, mengambil ilmu dari Talut ibn Ukhti, Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi, yang dia mengambil ilmu dari orang Yahud di negeri Yaman. Ilmu Jahmiyah, pemahaman Jahmiyah ini yang mengatakan Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat, rusak. Nah, ini yang berupaya mensihir Rasulullah ini siapa ini? Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi wal'iyadubillah. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari naam sihir tersebut, walhamdulillah. Naam, kita lihat sini, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Namun perlu diperhatikan bahwasanya mereka para tukang sihir itu tidak akan bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan seizin Allah Ta'ala. Berarti mafhumnya kalau Allah Ta'ala mengizinkan, kena gitu loh. Paham ya? Karena sihir ini pengaruhnya besar sekali, tapi tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum menghilangkan sihir dengan sihir. Itu para ulama apa? Membahas masalah itu ya. Apa hukumnya menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa? Katanya ini sihir hitam, wah kita hadapi dengan sihir putih katanya. Sama-sama sihir tapi ini putih. Paham ya? Walaupun ritualnya tetap kalau kita telusuri ya sama-sama ritual kekufuran gitu loh. Walaupun lafadznya ini baca ayat kursi sudah dibukani. Yang ini ritualnya ini dan itu. Dua-duanya dilarang. Terus bagaimana caranya barakallahu fikum memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari ruqyah. Kemudian juga dengan ritual-ritual yang lainnya banyak. Nah, barakallahu fikum berzikir tadi itu di antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum adapun menghilangkan sihir dengan sihir itu dia dianjurkan. Karena dia otomatis terjerumus pada kekufuran yang kedua kali gitu loh. Dalam artian yang nah barakallahu fikum ini orang ini sudah kena sihir kemudian malah mencari sihir yang lain. Dalam artian itu sudah keliru gitu loh. Maksud saya ya, jadi hilangi dengan ruqyah. Karena ruqyah itu diperbolehkan. La ba'sa bi ruqyah ma lam tusyrikan. Tidak masalah dengan ruqyah. Ruqyah itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nah barakallahu fikum wa hafizakumullah. Larangan itu bukan larangan meruqyah, larangan itu minta diruqyah. Itu larangannya larangan apa? Larangan yang menghilangkan keafdalan saja. Paham ya? Sehingga dalam sebuah hadis yang sering kita dengar itu humul ladzina la yastarqun. Orang-orang yang dijamin masuk surga bersama 70 ribu orang itu adalah diantaranya orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Adapun lafaz yang humul ladzina la yarqun, lafaz yang la yarqun itu lafaznya syadz. Lafaznya ganjil sehingga hukum dihukumi dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Terus mana yang sahih, yang sahih yang yastarqun. Yastarqun istirqa itu maknanya meminta ruqyah. Jadi orang yang meminta diruqyah, paham ya? Itu kehilangan keutamaan. Dia tidak masuk dalam lingkupan apa? 70 ribu. Nah, barakallahu fikum yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Paham ya? Cuman boleh atau enggak? Boleh silakan tapi kehilangan keutamaan minta diruqyah tadi. Bedakan meminta diruqyah memintakan ruqyah. Maksudnya ini minta diruqyah dirinya sendiri. Tapi kalau minta orang lain, lain urusannya. Itu masuk dalam syafaat nanti. Paham ya? Misalkan ada orang yang sakit, kita mintakan orang lain untuk meruqyah. Itu lain lagi urusannya. Nah, itu masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat pada saudaranya, maka hendaknya melakukannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Hati-hati, jangan sampai kita menghilangkan sihir dengan sihir. Sihir itu tidak akan membahayakan seorang pun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis yang lafadznya sering kita dengar itu bahwasanya tidak ada penyakit yang menular, itu benar enggak? Tidak ada penyakit yang menular. Benar enggak itu? Apa gitu, Pak? Ada enggak penyakit menular? Ya. Itu lafadznya itu tidak ada penyakit yang menular. Gimana ini? Yang lain jawab dulu ya. Gimana? Karena ada lafadz di dalam itu tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada juga tatayur. Ini maksudnya mana? Tidak ada penyakit yang menular. Benar enggak itu? Benar enggak? Buktinya ada penyakit yang menular. Allah musta'an. Ada enggak ini? Siapa namanya? Ismail. Ada enggak penyakit yang menular? Orang kadang cacaran ya, penyakit cacaran itu istilahnya cacaran ya namanya. Cacar itu nanti nular enggak biasanya? Nular. Berarti bagaimana nih hadis yang lafadznya tidak ada penyakit yang menular itu? Gimana? Solusinya bagaimana solusinya? Ini hadisnya sahih, enggak hadisnya sahih? Penyakit panas. Rinciannya enggak gitu rinciannya. Rinciannya bagaimana, Pak Nanang? Diluruskan dikit lagi. Tidak ada penyakit yang menular apa? Dengan sendirinya. Paham ya? Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun menular itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Buktinya terkadang ada orang yang dia duduk dengan orang sakit itu enggak menular juga itu. Karena dengan seizin Allah taala. Dan buktinya kelihatan dia pernah sakit kayak gitu juga, dekat kalau Allah taala izinkan menular itu. Maksudnya ya? Jadi kita bawa mana hadis yang sering kita dengar itu, tidak ada tatayur, tidak ada penyakit yang menular, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tapi kalau pun ada dengan apa? Seizin Allah taala. Kan banyak panas ya. Tentang penyakit apa saja. Nah, kita lihat sini. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu sihir tadi, perkara atau ilmu yang tidak membahayakan mereka sebenarnya, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Nah, ini sebenarnya ya. Walaqad alimu lamal indaman ishtarahu ma lahu bil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui. Nah, sungguh bagi orang-orang yang mereka mencurahkan atau mereka mengeluarkan hartanya. Nah, barakallahu fikum, atau orang-orang yang mereka menjual agamanya, memperjualbelikan agamanya, maka bagi dia nanti di akhirat tidak punya bagian sama sekali. Maksudnya bagaimana menjual agamanya demi mendapatkan sihir dan semisalnya, itu nanti di akhirat apa? Tidak punya khalaqun nasib bagian. Tidak punya bagian sama sekali. Wa la bisa ma syarau bihi. Nah, melalui sana syarabihi anfusahum, dan sungguh jeleknya apa yang mereka berjual belikan untuk diri mereka. Laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-mufassirun, kita lihat tafsirannya bagus sekali ya. Wattaba'a al-yahudu ma tuhaddithu syayatin bihi as-sahara. Orang-orang Yahud mereka mengikuti apa yang di nam dikabarkan atau apa yang diceritakan oleh para syaitan nam kepada as-saharah. As-saharah itu tukang sihir. Saharah itu jamak dari sahir, jamaknya saharah. Fajir, fajarah. Kafir, kafarah. Fasik, fasaqah. Itu termasuk timbangan yang namanya jamak di sini, saharah. Paham ya? Nam ala ahdi mulki Sulaiman, yaitu di zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bin Daud alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman, namun Nabi Sulaiman tidak kafir. Wa ma ta'allama sihr, dan Nabi Sulaiman tidak belajar ilmu sihir. Jangan sampai keliru nuduhnya. Walakin asyayatin humul ladzina kafaru billahi hina 'allamun nasa sihra. Akan tetapi para setan itulah yang apa? Yang mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengajari manusia ilmu sihir. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidaklah mempelajari ilmu sihir melainkan terjatuh kepada kekufuran. Hati-hati barakallahu fikum. Karena banyak yang cerita ya, kisah yang terjadi bagaimana mereka ritual-ritual dilakukan. Ada yang mereka menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid, itu pun di kamar mandi, bayangkan. Nah, karena yang menyaksikan dalam arti yang cerita itu banyak ya, kejadian waktu itu di orang-orang tenaga kerja wanita di Saudi Arabia waktu itu. Nah, barakallahu fikum, mereka juga ada yang mesihir majikannya. Sihir ternyata setelah ketahuan, ketemu, kenapa kok sebagian piring-piring atau sebagian nang gelas itu pada istilahnya gerak-gerak sendiri, dan misalnya ternyata ada ritual di balik kamar itu. Ternyata orang Indonesia. Allah Ustaz. Orang Indonesia itu kisahnya ada ya, itu disebarkan dalam berbahasa Arab itu ya. Nah, kalau di waktu itu sudah bertahun-tahun yang lalu, akhirnya sempat waktu itu diputus karena masalah tenaga kerja yang dikirim ke sana waktu itu. Wanita ternyata jumpai di kamar mandi itu banyak tulisan Arab pakai apa namanya barakalafikum, ada Al-Quran juga, kemudian darah haid dengan menulis Allah musta'an. Nah, memang ngeri sekali ritual-ritual sihir, hati-hati. Allah musta'an. Kemudian apa kata beliau di sini? Ifsadan lidinim, dalam rangka untuk merusak agama-agama, untuk merusak agama mereka. Bayangkan ini, syaitan ini. Wa kadzalika tabal yahud as-sihra, dan seperti itu pula lah orang-orang Yahud mengikuti sihir. Alladzi unzila 'alal malakain, yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Harut wa Marut. Nama malaikat seperti ini enggak ditanwin ya. Kalau dalam bahasa Arab tidak boleh ditanwin nama para malaikat, kecuali beberapa apa? Beberapa nama saja. Seperti Malikun, Munkarun, Nakirun, ngerti ya? Adapun Harutu, Marutu itu enggak boleh tanwin. Mikailu, Israfilu, amya, Jibrailu, nam. Bagus sama ya? Ewah. Sehingga sini apa? Nam. Alladzi unzila 'alal malakaini Harut wa Marut bi ardi Babil, di sebuah tempat namanya Babil fil Iraq. Nah, barakallahu fikum. Imtihanan wa ibtilaan minallahi li'ibadihi, dalam bentuk imtihanan. Nah, dalam rangka menguji atau dalam keadaan itu adalah ujian, ibtila atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Ngikuti mana? Lebih ngikuti ilmu sihir ini atau menjauhi itu, setelah itu ujian. Karena ujian seperti ini barakallahu fikum, kita perlu diperhatikan. Yang namanya ujian itu tidak semuanya menyakitkan ya. Ujian itu perlu diperhatikan. Ujian atau cobaan itu ada yang bentuknya menyakitkan, ada yang bentuknya kebahagiaan. Paham ya? Orang diberikan kekayaan, kemewahan dalam hidup, dia bahagia enggak? Itu ujian loh kan? Ujian, dia mau bersyukur atau enggak itu. Mengerti ya? Kemudian sebaliknya, ada juga ujian yang bentuknya kesengsaraan. Paham ya? Ditimpa dengan musibah, bencana, malapetaka misalnya. Paham ya? Cacian, makian, gunjingan dari manusia, dia bersabar atau tidak dengan ujian tersebut? Sehingga ujian itu dengan bayangannya ujian itu yang menyakitkan terus, tidak. Terkadang kita punya harta banyak, punya kekayaan banyak, itu bisa jadi itu ujian dari Allah SWT. Bersyukur atau tidak gitu loh. Nah, perlu diperhatikan itu. Nah, ini ujian dalam bentuk ilmu sihir. Nah, barakallahu fikum. Wa man yu'allimuna nahma man yu'allimul malakanu min ahadin hatta yang sahahu wa yuhadzirahu min ta'alim sihir. Perhatikan ini. Dan tidaklah dua malaikat tersebut yang Allah telah utus untuk menguji hamba-hambanya tersebut, tidaklah mengajarkan kepada seorang pun, melainkan apa? Keduanya sudah menasihati. Menasihatinya, memperingatkan kepada orang tersebut, jangan kamu belajar ilmu sihir. Ini kami cuma menguji saja. Paham ya? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini sekedar menguji gitu loh. Jangan kalian kufur. Nah, sudah dinasihati sini kan? Akhirnya apa? Justru mereka yang ikuti. Kita lihat sini. Naam. Wa yaqulu lahu, kemudian kedua malaikat tersebut berkata kepada orang tersebut, orang yang ingin belajar ilmu sihir, la takfur bi ta'alim sihir, jangan kamu kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Naam. Wa barakallahu fikum wa ta'atu syayatin, dan jangan engkau kufur dengan mentaati para syaitan. Fa ya'allamun nas, fa ya'allamun nas, kemudian manusia pun apa? Mempelajari minal malaikat ini, dari dua malaikat tersebut, mayuqdisuna bihi al-karahiyah, yang bisa menimbulkan atau yang mereka timbulkan berupa al-karahiyah, kebencian baina zawjaini hatta yatafarraqa, kebencian, permusuhan antara dua suami istri, dua pasang suami istri, hingga mereka berpisah. Ilmu sihir, hati-hati barakallahu fikum. Dan ini kami saksikan ya, di Yaman sana banyak juga kejadian seperti ini. Nah, kabilah A dengan kabilah B misalkan. Nah, marga atau suku gitu istilahnya ya. Itu terkadang ada yang mau menikahkan anaknya, tapi memang kabilah ini enggak setuju kalau anaknya nikah dengan si fulan. Akhirnya disihir pada dan terpisah langsung, itu juga ada. Jadi memang pengaruhnya besar sekali. Sihir itu bukan di Indonesia saja, di Arab juga banyak. Buktinya yang sihir Rasulullah di mana? Negara Arab kan? Di negara Arab sana barakallahu fikum, menunjukkan bahasa sihir itu ngeri sekali. Kita lihat sini. Nam. Wala yastati'us saharatu an yadurru bihi ahadan illa bi idznillah wa qada'ih. Dan tidak ada tukang sihir dan tidak akan mampu para sihir itu membahayakan seorang pun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yata'allamu as-saharatu illa syarran. Naam, yadurruhum ma la yanfa'uhum, dan tidaklah nah barakallahu fikum, dan tidaklah apa-apa yang para sihir itu pelajarinya kecuali kejelekan. Yadurruhum, membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi, nah barakallahu fikum, nah barakallahu fikum wa hafidhakumullah, maknanya adalah membahayakan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Paham itu ya? Nah barakallahu fikum. Jadi, nah barakallahu fikum, ma yang disebutkan dalam ayat ini adalah bukan ma nafiyah tapi ma mausulah. Fa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka mempelajari apa-apa yang membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum. Tadi ngartikannya mungkin dikatakan manafiyah itu keliru ya. Yang tepat adalah namanya mausulah, yang artinya wa ya'lamuna alladhi yadurruhum. Mereka mempelajari perkara-perkara yang membahayakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ini lebih tepat. Karena enggak mungkin kalau ilmu sihir itu enggak membahayakan mereka. Membahayakan dunia dan akhiratnya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Waqad naqtuluhu asnan. Waqad naqalathu syayatin ila al-yahud. Dan bisa jadi para setan itu menukilkan ilmu sihir ini kepada orang Yahud. Fasha'afihim, akhirnya tersebarlah nam pada diri mereka. Hatta faddaluhu ala kitabillah. Perhatikan ini. Karena mereka lebih peduli dengan ilmu sihir ini, akhirnya hingga apa? Mereka lebih mengedepankan, mengutamakan ilmu sihir daripada Al-Quran. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini hati-hati. Karena ini termasuk sunnatul Yahud dan orang Nasara juga. Dan orang-orang apa? Orang-orang ahlu bid'ah wad-dhalal yang mereka ketika bertabrakan dengan pemikiran mereka atau bertabrakan dengan nah barakallahu fikum hawa nafsu mereka, mereka lebih mengedepankan hawa nafsu daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hati-hati, barakallahu fikum. Nah, sudah kita nukilkan kemarin ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Lamiyah, nah menukilkan tentang keadaan orang-orang yang mereka berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan ucapan orang Nasrani. Kubhan liman nabada al-Qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Telah kejelekan bagi orang-orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggung mereka. Bayangkan itu. Apabila berdalil dia mengatakan qala al-akhtalu. Akhtal ini adalah salah satu penyair Arab, penyair ya, seorang penyair tapi dia Nasrani. Paham ya? Nah, sebagian mereka mengatakan istiwa itu maknanya istaula, menguasai, dalilnya akhtal Nasrani ini. Nah, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kubahan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Kejelekan, alangkah jeleknya. Orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Kemudian ketika berdalilkan, dalilnya apa? Qala al-akhtalu. Akhtal berkata. Dalilnya mana? Dari orang Nasrani, bayangkan. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi, kita sumber kita itu akurat sekali ya. Sumber kita adalah sumber yang akurat, terpercaya, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Bahkan barakallahu fikum, dalam artian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akurat. Siapa yang bisa menyalahkan Al-Qur'an As-Sunnah? Tapi kalau fatwa ulama, pendapat pemikiran per individu itu masih bisa disalahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga para ulama al-madzhab al-arba'ah, imam yang empat itu saja mengatakan kalau idza shahal hadis wa madhhabi, apabila hadisnya sahih, dalilnya benar, itu madhabku, pendapatku. Paham ya? Sehingga mereka pun mengatakan ikutilah aku, enggak pernah mereka mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i enggak pernah mengatakan jadilah kalian Syafi'iyun, enggak pernah. Imam Maliki enggak pernah juga jadilah kalian Malikiyun, pengikut Imam Malik. Atau Abu Hanifah juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Imam Ahmad apalagi, enggak pernah juga. Bahkan Imam Malik bin Anas bin Darul Hijrah Abu Abdullah, apa yang beliau lantunkan? Sebagaimana nukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Na barakallahu fikum Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, beliau mengatakan Imam Malik bin Anas ini, inna ma ana basharun mislukum. Hanya saja aku manusia biasa seperti kalian. Inna ma ana basharun itu ya. Inna ma ana basharun. Hanya saja aku manusia biasa seperti kalian. Ukhti'u wa usi. Terkadang keliru, terkadang benar. Ini imam. Jangan sembarang imam ini. Imam bukan? Imam, Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Imam Darul Hijrah barakallahu fikum, karena beliau waktu itu mengajar di Madinah, Madinah Al-Munawwarah atau yang dikenal Madinah Al-Munawwarah gitu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Beliau mengatakan innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku keliru dan aku benar. terkadang keliru, terkadang benar, kata beliau. Kemudian beliau mengarahkan bahwa fanduru fi ra'yi, perhatikanlah kepada pendapatku, pemikiranku, fatwaku, kata beliau. Fakullama wafaqal kitab as-sunnah fakhudhu bi, selama pendapatku, pemikiranku, fatwaku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, ambillah dengannya. Berarti beliau mengajak ta'assub atau enggak? Tidak. Tidak mengajak pada ta'assub, fanatik per individu, tidak. Beliau mengajak kembali kepada dalil. Lihat dulu pendapat cocok enggak dengan Al-Qur'an As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan berikutnya lagi, wa kullama lam yuwafiqil kitab as-sunnah fatruku, dan selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah, tinggalkanlah. Beliau tidak mau ngomong ikutilah aku, enggak. Ikuti dalil, karena dalil itu adalah apa? Ada sumber kebahagiaan barakallahu fikum. Man arada an-najata fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik juga dalam kitab Dhamul Kalam Ahlil Harawi rahmatullahi alaihi. Barang siapa yang ingin keberuntungan, ingin keberhasilan, maka wajib atas dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkata juga Al-Imam Az-Zuhri sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam mukaddimahnya. Apa itu? Al-i'tisamu bi sunnati najatun. Al-i'tisamu bi sunnati najatun. Ada juga dalam riwayat yang lain, at-tamassuk bi sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah kunci keselamatan. Nah, bayangkan itu barakallahu fikum. Nah, jadi tidak ada duanya. Dalam artiannya, hujjah yang akurat itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ijma', qiyas itu pun masih apa? Masih diupayakan agar tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itulah yang akurat. Sumber kita upayakan mencari sumber yang akurat yang tidak bisa disalahkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Walaqad 'alima al-yahud anna man ikhtara as-sihra. Dan sungguh orang Yahudi sendiri mengetahui, orang Yahudi itu kan terkenal berilmu, tapi beramal enggak? Enggak beramal, sehingga mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Kan ada orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak beramal, sehingga diapakan oleh Allah Ta'ala? Dilarat ya, dan dilarat dimurkai. Dimurkai yang masuk dalam lanat juga, paham ya? Mendapat penurunan Allah SWT. Orang Nasara beramal tanpa ilmu, sehingga mereka apa? Sesat, paham ya? Ghoir maghdub yang alihim waladhalin. Al-maghdub itu adalah Yahud, ad-dhalin adalah Nasara. Perlu diperhatikan itu. Nah, kita lihat sini. Walaqad 'alima al-yahudu, sungguh orang Yahud itu mengetahui, punya ilmu. Anna man ikhtara as-sihra, barang siapa yang lebih memilih sihir, watarakal haqqo, dan meninggalkan kebenaran, meninggalkan al-haq, malahu fil akhirat min nasib fil khair, maka tidak ada bagi dia di akhirat nanti bagian sedikit pun dari kebaikan. Paham ya? Tidak dapat sama sekali. Yang lebih peduli memilih sihir, memilih ilmu sihir dan meninggalkan kebenaran. Jadi hati-hati, jangan sampai meninggalkan kebenaran. Kebenaran ini walaupun satu, walaupun yang mengucapkan satu orang, itu tetap benar. Berkata Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih dalam kitab Al-Ahkam fi Usulil Ahkam, beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa in lam yaqul bihi ahadun. Bahkan yang namanya hak itu, kebenaran itu tetap dikatakan benar walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kalau benar-benar itu. Wal batilu batilun, dan kebatilan tetap dikatakan batil. Walau istama' alaihi jami'u ahli al-ard, walaupun seluruh penduduk muka bumi berkumpul di atas kebatilan tersebut, tetap dikatakan batil. Oleh karena itu, jangan sampai kita lebih mendepankan hawa nafsu kita. Kebenaran itu lebih besar nilainya daripada diri kita. Oleh karena itu, kalau diri kita bertentangan dengan kebenaran, benarkan kebenaran itu, jangan membenarkan diri kita, gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena man farqad dalil adalah an sawai sabil, barang siapa yang meninggalkan dalil, dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Kebenaran bukan diukur dari banyaknya pengikut, bukan diukur pula dari sedikitnya pengikut, tapi diukur dari kadar berpegang teguhnya dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan bimbingan salaful ummah. Itu ukurannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hafizakumullah. Nam al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata sebagaimana nukilkan oleh Al-Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab Na'am barakallahu fikum hafizakumullah Jami' al-Jami' akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' wa adab as-sami', beliau mengatakan bahwasanya al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahda. Jama'ah itu adalah yang mencocokkan kebenaran walaupun kamu sendirian. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nilai kebenaran bukan dinilai dari banyaknya pengikut. Paham ya? Dan juga bukan dari sedikitnya pengikut. Tidak setiap yang sedikit benar. Paham ya? Kelompok-kelompok sesat yang sedikit itu belum tentu benar. Paham ya? Tapi dinilai dari apa? Kebenaran tadi dinilai dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mereka pegang dan yang mereka amalkan. Kita lihat di sini. Nah. Falabisa nab'u fi anfusihim min as-sihri wal kufri 'iwadan 'anil iman wa mutaba'atir rasul. Dan alangkah jeleknya, sungguh jeleknya apa-apa yang mereka perjual belikan atau yang mereka nabarakallahu fikum yang mereka jual diri mereka demi mendapatkan sihir dan kekufuran sebagai pengganti daripada keimanan dan mencontoh rasul atau mengikuti rasul. Law kana lahum ilmun, kalau seandainya mereka memiliki ilmu, yusmirul amal, yang ilmu tersebut membuahkan amalan, bima wu'idu bih, dengan perkara yang mereka dinasihati dengannya. Ini semua yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahud wal'iyadu billah, sunnatul Yahud sunnatun khabithah, khatirah, munhalifah, bahwasanya jejaknya atau langkah-langkahnya orang Yahud itu adalah sunnah, adalah jalan yang sangat sesat dan berbahaya serta melenceng daripada jalan yang benar. Oleh karena itu kita senantiasa berupaya untuk mencari ilmu, menimba ilmu, kemudian mencari ilmu dan mendalami ilmu tersebut serta mengamalkannya demi untuk bisa mewujudkan yang namanya perlawanan terhadap pemikiran-pemikiran Yahud yang mereka senantiasa berupaya untuk barakallahu fikum menghancurkan agama Islam walaupun melalui dalam maupun luar. Yang jelas itu semuanya upaya-upaya yang sangat berbahaya yang perlu kita cegah atau perlu kita hadapi dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yujannibana 'ala fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.